Seharusnya aku tak menjadi budak dari perasaan aku. Paksakan seluruh jiwa raga untuk yakin bisa milikimu. Kesalahan yang aku rasakan dalam kisah jalannya hidupku, coba menanti semua harapan, walau ku tahu itu tak mungkin. Tak sanggup aku dalam kisah jalannya hidupku, coba menanti semua harapan, walau ku tahu itu tak mungkin. No. Harusnya aku tak menjadi